Lama sudah cintaku hilang dari jiwaku. Kenangan yang dulu berkesan hilang sudah dari ingatan. Jalinan kata mesra ku lupakan semua, dan tiada hasratku lagi mengulangi cerita lama. Tak guna engkau datang mengharapkan cinta berulang. Bagiku cukup sudah cerita cinta yang pertama. Kini tinggalkanlah ku sendiri menjalani hidup yang sepi. Sekedar ku meminta, jangan engkau menggoda agar jiwa tenang selalu dan hati tak terluka lagi, dan hati tak terluka lagi, dan hati...